Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hukum menjual boneka, mainan anak-anak, dalam kurung mainan anak-anak. Setelah mengetahui haram membuat, menjual dan mematung dan lukisan manusia atau hewan, apakah hukum haram ini tidak ada pengecualian seperti boneka mainan anak-anak umpamanya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mayoritas ulama, yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Para ulama ini berdalil dengan hadis-hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن الي فيلعبن معي. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku memiliki mainan boneka di rumah Nabi. Aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi. Bila Nabi masuk ke dalam rumah, maka anak-anak wanita itu pun bersembunyi lalu bermain bersama Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, saat pulang perang Tabuk atau Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Seketika angin bertiup menyingkap kain penutup rak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mainan boneka milik Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah berkata, "Mainanku." Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kuda mainan yang bersayap terbuat dari kain perca di antara boneka. Seraya bertanya, "Yang ini apa?" Ia menjawab, "Kuda." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ini apa?" Seraya menunjuk sayapnya. Ia menjawab, sayap. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata heran, kuda memiliki sayap? Aisyah menjawab, apakah engkau tidak pernah dengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda bersayap? Mendengar jawaban Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga kelihatan taringnya. Iya, artinya hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Iya. Aisyah waktu itu umurnya belum terlalu cukup dewasa. Maka Anda kalau berdebat atau adu dalil dengan orang, pada tahap dia sudah, ya, sepertinya ngomongnya sudah gak bisa dilanjutkan, udah jangan lanjutkan, tertawa aja, pergi seperti Rasulullah. Rasulullah bilang ke Aisyah, ini apa? Sayap. Apakah kuda ada sayap? Dijawab oleh Aisyah, apa kau tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman punya kuda bersayap? Ya sudah, tertawa setelah pergi. Jangan dilawan orang seperti itu, sudah. Begitu adab dalam berdiskusi, ya. Jangan Anda mentang-mentang menang atau memaksakan, jangan. Tep terus. Dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup. Berdasarkan persetujuan Nabi SAW terhadap boneka mainan Aisyah. Karena jika itu terlarang, tentulah Nabi SAW akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut. Pendapat kedua, sebagian ulama dari mazhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak dengan dalil bahwa hadis Aisyah di atas dinasakh, dihapus hukumnya oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung. Tanggapan, pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya. Ya, dia ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama, itu larangan membuat gambar atau patung makhluk hidup. Ya. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW membiarkan Aisyah bermain boneka, tentu dari makhluk hidup, bentuk gambar dari makhluk hidup. Ya, bagaimana mengkompromikan ini? Sebagian para ulama, dan ini mazhab para ulama yang melarang anak-anak perempuan pun untuk main boneka, dan mazhab ini mazhab sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan bahwasanya tetap terlarang, karena hadis yang melarang itu lebih di akhir. Berarti dua yang bertentangan, satu menyatakan boleh, satu menyatakan tidak. Kata mereka, yang tidak didahulukan karena yang menyatakan boleh tadi dibatalkan oleh yang tidak. Ya, dijawab oleh para ulama yang membolehkan, ini adalah pengecualian. Mereka memahami ini bertentangan pada dasarnya, hukumnya tidak boleh, tapi dikecualikan untuk mainan anak-anak wanita. Ya, lalu kalau dikatakan bahwa hadis yang membolehkan itu terlarang, yang membolehkan itu dibatalkan oleh hadis yang melarang, berarti harus tahu urutan sejarahnya. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa Aisyah bermain boneka itu pada akhir-akhir kenabian, pada perang Tabuk, ya, maka tidak bisa dinyatakan bahwa hadis yang melarang, keumuman yang melarang itu menafikan ini, karena dia lebih terkebelakang, lebih terakhir, lebih terkemudian. Jelas ini? Jelas. Terus. Namun muskil sekarang bahwa boneka mainan Aisyah terbuat dari kain perca yang tentunya kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka kecuali boneka yang terbuat dari kain perca. Ya, faham antum tadi. Yang dimainkan oleh Aisyah, bonekanya seperti apa sih? Terbuat dari kain perca. Dari sisa-sisa kain dibuat seperti boneka. Ya. Tingkat kemiripannya dengan makhluk hidup berapa persen? Tentu kecil sekali. Berbeda dengan boneka sekarang, bahkan bisa bergerak, bisa mengeluarkan suara, bisa menari, seolah mirip manusia. Sehingga sebagian ulama yang walaupun membolehkan boneka, tapi mereka mengatakan bukan boneka yang seperti sekarang itu. Bahkan lebih parah lagi, sekarang boneka mainan anak-anak itu adalah karakter yang menjadi idola atau figur si anak-anak. Ya, ini akan merusak wala dan barok si anak-anak itu. Segala sesuatu yang dipakai oleh bonekanya tadi akan menjadi keinginan si anak itu. Jelas? Terus. Akan tetapi, beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki, karena sebagaimana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah tetap dihukumi haram. Sebaliknya, boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi tetap dibolehkan. Wallahu a'lam. Iya. Patung yang dibuat dan disembah oleh orang-orang yang tetap diharamkan itu, tingkat kemiripannya dengan manusia asli berapa persen? Cobalah lihat patung-patung sembahan orang-orang dulu Islam itu, ke Candi Borobudur, kemana itu? Ya, telinganya lebih besar dari telinga gajah. hidungnya lebih besar dari telinganya. Ada manusia seperti itu. Tingkat kemiripannya dengan manusia kan sangat rendah. Tapi kan dia patung, tetap diharamkan. Ya. Sebaliknya, ini namanya kan kias aks. Sebaliknya, boneka yang main anak-anak itu dibolehkan sekalipun tingkat kemiripannya dengan manusia walau tinggi. Jelas. Tapi dengan syarat seperti tadi ya, bukan boneka karakter yang menyebabkan si anak-anak menjadi wala kesetiaan, apa namanya, kesetiaan dan menjadi figur dalam hidup si anak itu. Ini akan merusak karakter jiwa anak. Ya. Dengan demikian, dibolehkan membuat, menjual, membeli, serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungan menjualnya halal. Allahu akbar. Lanjut. Matri. Terus Ustaz. Menjual patung. Sayun terus misalnya. Panitia, kenapa panitia? Terus atau tanya jawab? Lanjut. Menjual patung alat peraga dalam proses belajar mengajar. Sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung alat peraga dalam proses belajar mengajar pada materi yang memang membutuhkan patung peraga, seperti menjelaskan organ tubuh manusia bagian dalam, jantung, hati, limfa, dan lain-lain pada materi pelajaran biologi. Mereka mengkiaskannya dengan boneka untuk mainan anak-anak. Kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan, apalagi patung organ tubuh manusia dalam rangka proses belajar mengajar, tentu dibolehkan. Ya, sekarang menggunakan patung sebagai alat peraga dalam belajar mengajar yang tidak bisa digantikan dengan sarana belajar mengajar yang lain. Ya, para sebagian ulama membolehkannya mengkiaskan dengan mainan boneka mainan anak-anak. Pada saatnya membuat patung hukumnya haram. Tetapi karena ada hajah, kebutuhan anak-anak perempuan akan boneka. Ya. Ini penting karena mereka anak-anak perempuan itu akan tumbuh menjadi seorang ibu. Maka dari kecil Allah ciptakan perempuan tersebut sayang ke boneka, ke anak yang lebih kecil dari mereka, karena suatu saat mereka akan menjadi pengasuh generasi setelahnya. Ya, kebutuhan ini ditolerir walaupun pada dasarnya patung tadi adalah haram. Kebutuhan akan ilmu seperti ilmu kedokteran, ya, tentang apa organ tubuh manusia lebih besar manfaatnya daripada sekedar kebutuhan anak-anak tadi akan bermain dengan boneka. Maka sebagaimana hukum awal dibolehkan, begitu juga hukum yang ini dibolehkan. Terus Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani berkata, sekalipun kami berpendapat bahwa menggambar dan membuat patung hukumnya haram, akan tetapi kami berpandangan boleh bila gambar dan patung tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak ada sarana lain yang mampu menggantikan perannya, seperti gambar dan patung yang memang diperlukan dalam ilmu kedokteran sebagai alat peraga. Adabu Zafaf halaman 106. Tetapi lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia tetap mengharamkan patung dan gambar yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang melarang patung dan gambar. dan pengecualian hanya mainan anak-anak saja, tidak bisa dikiaskan dengan kebutuhan lainnya. Menurut pendapat kedua, maka haram hasil keuntungan menjual patung dan gambar makhluk hidup yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar dan mengajar. Ya, di sini saya memang tidak merojihkan, ya, karena dua pendapat. Satu pendapat Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah, beliau membolehkan dengan dalil qiyas. Para ulama dari komisi fatwa Kerajaan Saudi Arabia, mereka mengatakan tidak, dengan beranggapan ini tidak bisa dikiaskan. Qiyas ma'al fariq, ya, kebutuhan anak kecil tidak bisa dikiaskan dengan kebutuhan ilmu kedokteran. Mungkin mereka berpikir bahwa bisa mempelajari kedokteran tanpa dengan patung alat peraga, ya. Maka kembali kepada kondisinya di lapangan. Kalau memang memungkinkan belajar ilmu kedokteran tanpa alat peraga dari patung, hukum asalnya tidak ada masalah, ya. Akan tetapi tetapi Anda lihat mungkin di sebagian ruang dokter ada patung, iya atau tidak, yang bisa dilepas-lepas bagian organnya. Tujuan dokter tadi hanya untuk sekedar menjelaskan kepada pasien. Apakah pasien untuk mengetahui ini merupakan sebuah kebutuhan yang penting atau tidak? Jawab, emang Anda mau ngobat diri sendiri? Kalau dokter tadi dia belajar, dia mungkin bisakah dia belajar tanpa bersentuhan langsung dengan bentuk yang sangat mirip? Kalaulah bisa belajar langsung, itu manusia lebih baik. Dibuka badan manusia, dipegang bagian ininya, tapi kan tidak mungkin. Yang memungkinkan hanyalah patung. Tapi sekarang kebutuhannya untuk menjelaskan kepada pasien, apakah penting sejauh itu? Tidak, dan ada solusinya. Sekarang bisa dengan buka layar, gambar, jelaskan, tunjuk pakai apa namanya, pakai kursor, ini bagian sini yang sakit. Ya atau tidak? Maka kebutuhannya, kalau seperti hanya sekedar pemberi penjelasan kepada pasien, berbeda dengan kebutuhan mempelajari apa anatomi anggota tubuh manusia bagi ilmu kedokteran. Wallahu taala alam. Ya. Ya, kita tanya jawab. Silakan. Ya, tanya jawab. Yang ikhwan silakan berbaris di belakang mic. Juga yang ahwatnya untuk berbaris di tempat beradanya mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan rahmat dan sakinahnya kepada kita hari ini dan memberikan kemudahan buat masalah kita. Allahumma. Kami dengan beberapa ikhwan, Ustaz, membuka usaha ojek online namanya Kisana. Kurang lebih di fiturnya itu antar jemput ikhwan aja, khusus untuk ikhwan. Terus ada jual beli serta kirim paket. Di akad jual beli itu kami terapkan kepada driver, Ustaz. Jadi ordernya dilempar ke grup, sementara baru pakai aplikasi WhatsApp karena aplikasinya masih dalam proses pembuatan. Jadi di WhatsApp adminnya melempar ke grup, terus drivernya ntar siapa yang dekat dia yang ambil, dan kita persilakan dia yang membuat akad dengan customer, Ustaz. Dengan langkah-langkahnya dia menelpon si customernya, bertanya apakah betul antum membutuhkan misalnya kurma satu dus. Kalau betul, kami akan carikan. Setelah itu, kita beli kurmanya satu dus. Kita buat akad kiar juga sama penjual kurma yang sebenarnya, Ustaz. Kiar majelis atau kiar syarat gitu. Terus baru kita telepon customernya. Setelah itu dia deal, baru barang diantar. Apakah prosesnya itu sudah memenuhi syariat, Ustaz? Itu yang mau ditanyakan. Ya, pada saat dia mengatakan iya, betul, ya, sudah berakad atau belum dengan si customer? Belum, kita sudah jelaskan ke driver pada saat mungkin drivernya beli kurma tiba-tiba bisa di cancel. Ya, itu risiko ditanggung driver karena jual beli. Makanya kita minimalisir kerugian driver dengan akad kiar tadi, Ustaz. Ya, terus bentar. Dia pergi beli, setelah dia beli dan terima barangnya baru dia jual, baru dia telepon ulang. Baru telepon ulang, Ustaz. Kamu jadi beli, dia bilang jadi. Iya. Terus harganya berapa? Harganya kita jual dengan harga normal atau bisa kita naikin 10.000, Ustaz? Boleh 10.000, 100.000 boleh? Boleh. 200.000 naikinnya? Enggak kayaknya, Ustaz. Enggak tahu saya, nanti saya bertanyakan tuh. Sejauh mana ukuran boleh dan tidaknya? 30%, Ustaz. Dari harga normal. Baik, kemudian biaya pengantarannya terpisah sendiri sebagaimana ojek online lainnya. Biayanya normal, tidak ada perubahan antara antar jemput orangnya kalau ikut atau tidak ikut, Ustaz. Orang ikut tidak ikut, biayanya sama. Sama. Insyaallah enggak ada masalah. Kilo per kilometernya tetap sama walaupun orang ikut. Insyaallah tidak ada masalah. Untuk proses akadnya tadi yang ada kiarnya itu dibolehkan, Ustaz? Boleh. Sama dinaikin harganya? Boleh, selagi kenaikan harganya seperti tadi. Jazakallah khair, Ustaz. Allahu barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan semua jemaah. Allahumma. Ustaz, ana berasal dari Sumatera Barat. Ana 7 orang bersaudara. Kita dibesarkan oleh nenek karena kecil-kecil ditinggalkan ibu. Setelah ana SMA, ana nomor 6. Ditinggalkan, maksudnya ibunya meninggal? Iya, ibu meninggal. Iya, terus. Setelah ana SMA, ana mau ke sini ikut ke kakak semua di sini. Nenek membagikan berupa harta, berupa ada tanah, ada sawah, ada toko-toko yang disewakan. Anak kena anak perempuan dapat khusus bagian sebidang tanah. Terus kakak anak ini bentuknya hibah dari nenek. Iya, hibah sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Diserah terimakan pada waktu dia masih hidup. Iya, masih hidup. Ya. Terus kakak anak satu perempuan lagi dibagi juga sebidang kebun. Terus kami laki-laki ada lima orang laki-laki. Nah, yang berupa toko yang disewakan ini untuk bersama. Terus sawah bersama. Setelah kami dewasa kan kami di sini. Ada satu lagi kakak anak laki-laki yang pulang mengelola sawah dan toko itu. Selama ini dia yang penghasilannya dia semua gitu, tanpa dibagi ke kami. Nah, setelah kakak-kakak anak ada yang pensiun, ada yang sakit-sakitan gitu, kan butuh biaya, Ustadz. Terus ana bilang ke kakak ana yang tertua, yang nomor 2, agar itu dijual ada yang harta bersama itu, bagikan hak dia gitu. Tapi kakak ana nggak, katanya itu harta waris, nggak bisa gitu. Yang mau ana tanyakan, apakah kakak ana yang satu yang mengelola di kampung itu, dia selama ini haram nggak dia memakannya, Ustadz, sendiri? Nenek tadi memiliki harta. Iya. Ya, sebelum meninggal dibagi-bagikan ke cucu-cucunya. Iya. Iya. Iya. Dan sudah diserah terimakan. Sudah ada suratnya. Iya. Jadi sudah ada di suratnya, tentu yang nomor 2 tadi enggak bisa menguasai dia. Kalau dia menguasai sendiri semua hasilnya, berarti dia menzalimi para pemiliknya. Harusnya ketika dia mengelola, ya, dia mendapat hak pengelolaan. Iya, umpamanya 40% dari hasil sawah atau dari hasil kontrakan, dari harta-harta hibah kakak adiknya yang dia kelola. Adapun 100% berarti dia menzolimi kakak adiknya. Terus kalau di seandainya gitu dijual gitu Ustadz, itu hasilnya bisa sama rata laki-laki dan perempuan, kan itu hibah Ustadz. Yang kan ada tadi hibah ke perorangan, ada yang bersama begitu kan ya. Kalau yang per orang yang saya punya itu memang kalau dijual harus dibagi juga Ustadz, itu kan hibah. Saya belum selesai. Iya Ustaz. Kan ada diantaranya yang dibagikan ke perorangan tidak bersama. Iya. Yang bagikan ke perorangan tidak bersama ini, kalau mau dijual ya tidak dibagilah, itu kan milik dia sendiri. Iya. Yang dibagikan ke bersama, kalau itu yang dijual ya dibagi bersama. Kalau nenek itu membagi bersama, berarti maksudnya rata pembagiannya. Itu bukan termasuk waris kan Ustadz? Waris itu harta yang dibagi setelah pemiliknya meninggal. Iya. Ini dia dibagi pada saat dia hidup. Jadi kakak Ana yang selama ini yang dia yang ambil hasilnya semua itu, dia berdosa? Tadi jawabannya berdosa apa tidak Ibu? Terus kan sebenarnya kan kakak Ana yang tertua, dia kan yang mengelola di kampung itu kan kakak yang ketiga, yang memberikan kakak yang pertama tanpa persetujuan saudara yang lain. Apakah kakak Ana ini ikut berdosa Ustadz? Para pemiliknya tadi mewakilkan atau tidak kepada salah seorang untuk mengelola? Jawab. Tanpa persetujuan kita dia bagi, dikasih aja ini kelolalah sama kamu gitu di kampung gitu, karena dia memang selama ini dibantu terus gitu kan. Jadi daripada nggak ada yang ini di kampung. Yang namanya harta orang kalau dia kelola tanpa izin pemiliknya, nol dia dapat. Oh. Saya punya tanah umpamanya 1 hektar, lalu tahu-tahu bapak datang, masya Allah ini tanah 1 hektar dibiarin, saya bangun di atas apartemen, dibangunnya apartemen tanpa izin ke saya. Ya, ini saya bilang ini terima kasih Pak, saya punya apartemen yang bukti surat tanah saya. Ganti Ustaz, siapa yang nyuruh Anda bikin di atas ini? Saya tidak, tanah kosong. Ya tanah kosong kan bukan berarti milik Allah. Memang milik Allah semuanya, tapi di atas dunia saya pemiliknya, ini bukti sertifikatnya. Jelas Ibu? Oh iya jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ya begitu aja Ustaz, terima kasih banyak ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi Ustadz serta seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah memasukkan kita semua serta kaum muslimin ke surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Saya ingin bertanya Ustadz, di beberapa marketplace ada sebuah event. Jadi misal ada suatu barang di diskon, misal harga awalnya 10 juta di diskon menjadi 10 ribu. Tapi untuk mendapatkan barang tersebut, si pembeli membayar terlebih dahulu senilai harga yang sudah didiskon, namun tidak langsung mendapatkan barangnya. Jadi para pembeli yang berminat mentransfer sejumlah uang yang sudah didiskon, misalnya menjadi 10 ribu, lalu nanti dari seluruh pembeli yang berminat yang sudah membayar akan diundi. Dan siapa yang menang akan mendapatkan barang tersebut. Sementara yang tidak mendapatkan barang tersebut, uangnya akan dikembalikan namun dalam bentuk poin atau e-money pada akun marketplace orang tersebut. Bagaimana hukumnya mengikuti event seperti itu Ustaz? Apakah diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, ini jual beli yang mengandung unsur gharar, mungkin dapat, mungkin tidak. Walau dengan harga yang murah, tetap namanya jual beli. Ya. Kemudian maksud atau tujuan dari mereka membuat ini, sebetulnya mereka tidak menginginkan jual belinya, tapi yang ingin mereka inginkan penggelembungan dari nama perusahaan tadi. Karena dalam pencatatan akuntansi, sebuah perusahaan itu akan dinilai harganya jadi naik dan turun dengan keluar lalu lintas traffic atau keluar lintas keluar masuknya uang. Banyak uang masuk, banyak uang masuk, walaupun itu adalah semua pengelambuan, akan membuat nilai pasarnya akan menjadi naik. Ya, seperti gelembung besar tapi di gelembung sabun gampang pecahnya. Ya, maka ini ada maksud yang di belakangnya tidak syar'i, maka hukum asalnya adalah haram, mengandung unsur gharar dan tadlis, penipuan dari hakikat perusahaan tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Silakan ahwatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada Ustadz dan Allah seluruh umat muslim dimanapun berada, dan mudahkan kita dalam menuntut ilmunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya komisi yang diberikan kepada purchasing atau customer dengan tujuan supaya customer tersebut mengambil atau membeli barang yang kami jual tanpa sepengetahuan purchasing tersebut? Atau biasanya di tempat kerja saya disebutnya sistem titip harga gitu, Ustadz. Enggak paham saya, pelan-pelan. Tadi pertama apa, bagus, Ustadz, doanya pelan tadi saya dengar bagus. Yang pertanyaannya terlalu terburu-buru. Ahwan Ustadz. Apa hukumnya komisi yang diberikan komisi? Iya, komisi. Terus? Yang diberikan kepada purchasing atau yang memberikan siapa? Yang memberikan pihak dari supplier. Supplier memberikan komisi ke? Ke customer. Customer iya. Atau? Purchasing. Oknum customer. Oknum karyawan customer. Karyawannya. Iya betul, purchasingnya. Iya, kan berarti karyawan dari perusahaan yang akan bertransaksi dengan dia kan ya? Iya betul Ustaz. Ini hukumnya adalah rishwah. Gimana Ustaz, boleh diulang? Rishwah. Rishwah. Rishwah. Boleh dijelaskan Ustaz? Rishwah itu menyogok bahasa Indonesianya. Oh, menyogok. Sekarang rasuah juga sudah bahasa KPK kan ya? Ya, pemberi dan penerimanya kata Rasulullah dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rishwah dan penerima rishwah dalam neraka. Ibnu Lutsbiyah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat dari suatu kaum, dan sebagai pegawai penarik zakat sudah diberi gaji dari Baitul Mal. Kemudian kaum yang ditarik zakat itu karena senang dengan Ibnu Lutsbiyah sebagai sahabat Nabi, mereka memberikan hadiah khusus kepada oknum Ibnu Lutsbiyah. Ya. Lalu Ibnu Lutsbiyah membawa kembali ke Madinah hadiah untuk pribadinya dia dan hasil zakat yang beliau tarik dari kaum tadi. Terus terang dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya." Ya Rasulullah, ini hasil zakat yang aku diamanahi untuk menariknya. Adapun yang ini ya Rasulullah, yang ini adalah hadiah kaum itu untukku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah umum dalam komisi atau fee seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyanzur ayuhda aw la. Coba kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, tidak sebagai karyawan yang ditunjuk untuk melakukan tadi, apakah ada orang yang memberikan hadiah kepadanya? Tentu jawabannya tidak. Mungkin tidak, mungkin iya. Paham maksud saya? Ya. Ketika bagian oknum purchasing ini, karyawan ini, kalau dia bukan sebagai karyawan purchasing, pihak tadi vendor atau supplier tadi itu? Supplier. Pihak supplier tadi pas ngasih hadiah atau tidak kepada dia? Tidak, jadi ngasih. Tentu tidak, berarti karena dia sebagai karyawan di perusahaan tadi. Dan untuk tugas-tugas dia kan sudah dapat gaji dia. Ya, itu kaidah umumnya. Kalau iya, berarti boleh. Seperti umpamanya antara sahabat lama dengan sahabat baru. Ya. Umpamanya ini teman lama satu kuliahnya, lama pernah satu kamar, pokoknya sudah kayak saudara. Sekarang bertemu, yang satu di bagian purchasing di perusahaan orang lain, yang satu adalah supplier atau vendor tadi. Supplier. Mungkin supplier, mungkin juga tidak. Itu kan cerita bohong-bohongan saya. Lalu kemudian dia bertemu dan diberikannya hadiah. Ini mungkin bisa jadi hadiah karena pertemanan lama. Iya atau tidak? Iya. Walaupun dia tidak sebagai oknum di purchasing ini, sebagai perusahaan di purchasing ini, dia akan beri hadiah teman lamanya. Ini komisi seperti ini boleh. Jelas? Jelas Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi status gaji saya gimana ya Ustaz? Yang komisi apa gaji? Enggak, gaji saya. Gaji Anda saya enggak tahu lah, Anda siapa? Purchasing atau vendor? Saya dari suppliernya, administrasinya. Anda yang ngasih komisi ke dia? Oknum purchasing tadi? Iya. Ya, gaji Anda berarti tidak halal. Karena di antara pekerjaan Anda memberikan rishwah. Dan itu adalah suatu perbuatan yang haram. Imbalan dari perbuatan yang haram tentu adalah tidak halal. Tapi apakah pekerjaan Anda 100% untuk itu atau ada pekerjaan yang lain? Ustaz, mau tanya lagi gimana ya supaya halal gitu? Pertanyaan saya belum dimulai. Apakah 100% dari job desk atau pekerjaan Anda hanya untuk seperti tadi memberikan komisi kepada oknum purchasing? Enggak Ustaz. Enggak, berapa persen kira-kira? Saya taunya sih dari pihak marketingnya kalau ada sistem nitip harga gitu, jadi ngasih apa namanya fee itu ke purchasing. Berapa persen dari keseluruhan pekerjaan Anda yang seperti itu? Maksudnya? Allah. Saya ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Arab tadi? Bahasa Indonesia kan ya. Kalau enggak paham ya, saya ngomong bahasa Arab sekarang. Kam fil mi'ah? Enggak Ustaz, jadi ha? Saya awan. Ya, hitung Ibu, sebanyak itu keluarkan dari gaji Anda. Umpamanya keseharian Anda mengerjakan administrasi, menghitung segala macam barang keluar masuk, itu kan halal pekerjaan itu. Hah? Yang pekerjaan ini umpamanya 1 atau 2% dari sebulan, kadang ada 1% seperti itu. Kadang tidak ada yang bulan ini, berarti halal semuanya. Ketika ada, Anda keluarkan yang haram ini, berikan ke fakir miskin uangnya. Dan bertobat kepada Allah, jangan ulang kembali. Kalau dipaksa oleh atasan Anda, suruh dia jembat yang ngasih. Karena kalau pemilik perusahaan yang ngasih, boleh. Kepada perusahaan processing tadi, ya. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi serta merahmati Allah dan jamaah serta umat Islam pada umumnya. Ustaz, saya mau tanya tentang pembagian harta waris. Qadarullah ya, saya meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Sebentar. Ayah Anda namanya siapa yang meninggal tadi? Asep. Asep wafat. Terus bapak ibu dari Asep saat dia wafat tahun berapa Asep wafat? Kenapa Ustaz? Asep wafat tahun berapa? Tahun kemarin 2018 kan juga kemarin bukan yeah. Besok 2018 nah. Pada saat 2018 Pak Asep wafat, bapak ibunya sudah meninggal atau masih ada? Bapaknya masih ada. Bapaknya masih hidup. Sampai sekarang masih hidup bapak? Alhamdulillah masih hidup. Ibunya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal. Istrinya Pak Asep? Ada, masih ada. Masih hidup. Masih berapa hidup. Orang? Satu. Istri satu. Anaknya? Anaknya 2 laki-laki, 1 perempuan. 2 anak. Semuanya sebab kandung ini? Ya, anak kandung, sir. Ya udah, hanya ini yang dapat warisan. Yaitu bapak dapat 1/6, istri 1/8, anak laki dapat dengan anak perempuan sisa asoba 8 dengan 6 berapa? Berapa 8 dengan 6? Tambah atau kurang atau bagi Ustaz? Bukan tambah kurang bagi, tapi KPK-nya 24 berarti kan ya. 24 dibagi 6 4 bagi 8 3 7 17 sisanya. 17 dibagi anak laki-laki 2, anak perempuan 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Betul kan ya? 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Alhamdulillah. 5 kali 24 berapa? 100? 20. Masya Allah, 120. Berarti bapak dapat 20. Istri dapat 15, anak laki-laki dapat 17 kali 34 kan ya, 34, anak perempuan dapat 17. Harta dari Pak Asep semuanya dibagi 120 untuk bapak dari Pak Asep, kakek Anda berarti kan ya. Itu untuk dia 20 plus 120. Jelas? Yes. Ustaz, sebentar, ini kan belum selesai. Istri dari Pak Asep, berarti ibunya Anda kan ya? Iya, yeah, iya, yes, Ustaz. Dapat 15 per 120. Anak laki-laki 2 orang, masing-masing dapat 34 per 120. Anak perempuan 1 orang mendapat 17 per 120. Habis dibagi sudah. Tidak ada sisa. Semua harta Asep dibagi seperti itu. Jelas? Jelas. Silahkan pertanyaan apa? Itu kan dalam bentuk rumah saja. Yang sekarang ini ditinggal. Seluruh asetnya. Seluruh asetnya. Apa aja, mau rumah, mau uang, mau tanah, ya dibagi 120. Rumah tadi dibagi 120 saham. Ya, bapak dia memiliki 20 saham. Bapaknya bisa dia jual, siapa di antara Anda yang mau beli saham kakek? Dinilai rumah tadi. Umpamanya harga rumah 1,2 M. Hah? Berarti sahamnya 20 tadi 200 juta si kakek. Ya, 200 juta. Hah? Kalau ada yang mau beli di antara cucu itu Anda dan adik Anda, silakan beli. Kek, sang kakek di rumah ini ada 200 juta. Kami beli ya. Oh iya, udah cuk, beli aja. Ini 200 juta kek. Dah, habis sama kek di rumah tadi. Si ibu mau keluar dari situ atau tetap di rumah? Nah, sekarang sih masih tetap di situ, Ustaz, dan belum ada rencana untuk pindah dari rumah tersebut. Yang anak, laki anak perempuan masih tetap atau sudah tinggal di rumah lain? Anak laki-laki satu masih di rumah, dan adik yang perempuan kadang pulang ke rumah juga karena dua anaknya belum menikah, kadang tinggal di rumah tersebut. Berarti yang tidak cuma satu anak laki-laki. Ya. Yang anak laki-laki ini, kalau dia minta saham ke ibunya sewa, boleh. Kalau ibunya pendapatan dari yang lain. Atau dari satu adik laki-lakinya minta sewa 34 plus 120 juga boleh. Minta ke adik perempuannya untuk berikan nilai sewa juga boleh. Apakah ini rumah? Paham nggak maksudnya? Iya, ya, paham. Ini kan jadi milik bersama dengan saham. Ya, ketika salah satu yang makai, yang enggak makai tentu ada kompensasinya bayar menerima uang sewa. Ya, terus ini apakah maksudnya gini, apakah ada, kalau alhamdulillah sih dari pihak anaknya tersebut tidak ada yang menuntut seperti itu gitu, karena memang, menuntut tidak menuntut ya, itu hak. Paham sir. Bagi yang memakai walaupun tidak dituntut, dia bayarkan hak orang. Kecuali dia minta keikhlasan. Umpamanya yang perempuan bilang, "Bang, saya mau bayar saham Anda sewanya, tapi saya pun tidak mampu. Suami pendapatannya pas-pasan, yang untuk makan untuk sewa enggak mampu." Umpamanya. Ya udah, enggak apa-apa. Ya. Nah, itu dari pihak kakek juga nggak ada maksudnya nggak ada menuntut supaya diminta menuntut, tidak menuntutkan ya, haknya dia. Ya, Ustaz, ini maksudnya apakah Anda punya beli bersama sebuah tanah? Ya, Ustaz. Ya, lalu tanah rumah beli berdua atau bertiga dengan saham 10 bagi saham. Anda punya 2/10. Betul. Ya, lalu Anda sama sekali nggak menggunakan. Sedangkan teman yang lain yang sahamnya 8/10, dia bangun di atasnya ruko, dia gunakan tuh usahanya. Ya. Anda minta, dia wajib membayar sewa tanah 2/10 yang saham Anda. Ini apa? Kan rumah itu memang tidak menghasilkan uang dan memang ditempati gitu ya. Kalau misalnya untuk tidak menghasilkan uang karena ditempati oleh ini, kalau disewakan menghasilkan uang. Iya betul. Tapi kalau mereka di sana berarti mereka menyewa ke saham. Anda yang pihak yang mana? Pihak yang tidak menempati. Tidak tinggal di situ. Ya udah, tinggal ikhlaskan aja. Iya betul maksudnya. Ya gini, udah. Ini bilang ke mereka, saya ada saham di sana 34/120. Tapi selagi ibu masih hidup, ya, kemudian adik-adik masih butuh, abang masih butuh, silahkan, saya sudah dapat rezeki yang cukup. Enggak ya, ini saya di luar keluarga, ini ada kakek kan tadi, kakek. Tinggal dan bicarakan kakek bayar sahamnya. Bayar sahamnya. Iya, kan kakek enggak tinggal di situ. Iya. Oh, kalau mereka bilang kami juga enggak punya uang bayar, udah saya yang bayarin. Selesai Ustaz, itu bayarin. Ustaz, itu apakah harus dijelaskan juga ke kakek Ustaz? Sekarang sih kakek belum ada pembicaraan bahwa apakah harus minta keikhlasan dulu dari kakek supaya karena memang rumah itu ya masih dipakai gitu, belum. Lihatlah kondisi keuangan kakek. Banyak pemasukannya atau susah juga hidupnya? Ya cukup sih Ustaz, kalau banyak sih enggak, tapi cukup alhamdulillah. Kalau sekedar cukup, sampaikan. Oh. Kalau banyak, tinggal Anda minta keikhlasan. baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz dan kita semua dari api neraka dan bertemu di surga. Amin. Ustaz, apa hukumnya jika gaji saya per bulan dipotong untuk keperluan karyawan seperti misal ada yang sakit atau terlilit hutang lalu pakai uang gaji saya yang dipotong per bulan? Hanya uang gaji Anda saja yang dipotong? Semua karyawan. Oh, betul. Berarti ulang pertanyaannya. Saya bekerja di sebuah perusahaan, semua karyawan dipotong gajinya berapa persen? 2,5% dari semua karyawan. Iya. Kemudian digunakan uang ini untuk? Untuk misalkan ada yang sakit atau terlilit hutang atau kecelakaan. Yang sakit, terlilit hutang dan kecelakaan. Dengan pembayaran berapa semuanya? Utangnya 2 miliar, dibayarin semuanya? Enggak juga Ustaz, pokoknya setiap karyawan itu dipotong 2,5%. Itu tadi sudah jelas. Sekarang yang pendistribusiannya kepada karyawan yang sakit, apalagi tadi? Kecelakaan dan terlilit utang. Ada salah satu karyawan terlilit utang 2 miliar. Berapa persen dari 2 miliar itu diberikan uang yang dipotong tadi? Kayak misalkan setengahnya doang Ustaz. 1 miliar. Iya, bisa jadi ya. Ustaz. Ada karyawan, karyawan lain bilang saya punya utang 10 miliar. Berapa mau dibayarkan? Pokoknya sebisanya perusahaan saya bayarinnya Ustaz. Apa? Seterkumpulnya uang itu Ustaz, baru misalkan dia ada terlilit utang baru dibantuin. Gak paham apa ini 2,5% zakat atau apa maksudnya? Atas namanya sih zakat Ustaz, tapi dia buat keperluannya itu buat kita juga yang kerja di situ. Zakat tapi mungkin juga buat yang mengeluarkan zakat, balik lagi zakat ditarik oleh dia. Iya. Gak tahu Ustaz, pokoknya per bulan itu dipotong 2,5%. Kalau zakat tidak boleh dipotong 2,5%. Di antara karyawan tadi ada gajinya yang tidak sampai nisab. Dia berhak menerima zakat bukan berzakat. Di antara karyawan tadi ada gajinya mungkin yang sampai nisab tapi hutangnya banyak atau kebutuhannya dari gaji kebutuhan yang dialokasikan gajinya untuk itu lebih besar. Ini dia tidak wajib berzakat dan boleh menerima zakat. Maka ini cara yang terlarang dalam syariat Allah. Jadi kalau gaji saya gimana Ustaz? Kalau misalkan dipotong. Saya kan karyawan. Anda jadi dipotong dengan opsi pilihan atau dipaksa? Akadnya seperti itu, pokoknya kan saya masuk seperti kerja. Seperti itu tuh apa? Wajib dipotong 2,5%. Atas nama zakat? Iya. Ketika Anda tanda tangan kontrak kerja ada perjanjian seperti itu? Enggak ada tanda tangan gitu Ustaz, pokoknya dibilangin sama bosnya kalau misalkan gajinya itu dipotong 2,5%. Sudah berapa tahun dipotong gajinya? Saya baru masuk kerja Ustaz. Hah? Baru masuk kerja. Baru masuk kerja bilang ke dia, ini tidak boleh kalian potong gaji saya. Sudah nikah atau belum Anda? Belum. Saya butuh uang untuk nikah, untuk bikin rumah, untuk masa depan anak saya nanti. Belum apa-apa sudah kalian potong gaji Anda sampai nisab atau tidak? Sekali tidak, terima Ustaz. Sampai nisab. Nisab itu 85 gram emas sekitar 54 juta. Enggak Ustaz. Kalau enggak, bilang ke dia, ini haram Anda merampas hak saya atas nama zakat. Sudah? Besok Senin sampaikan ke dia seperti itu Ibu ya. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khair. Ya. Dan terakhir pesan saya, Kalau tetap kalian potong dan saya tidak ikhlas seperti ini, di akhirat saya tuntut kalian harus pasti membayarkan ke saya 2,5% dari gaji saya setiap bulan. Kalian ini merampok namanya. Merampok pakai nama agama. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada dan menganugerahkan Indonesia para pemimpin yang menegakkan tauhid dan mengamalkan sunnah. Amin. Ustaz, gimana hukumnya hafiz dan atau hafizah dol? Apa? Hafiz atau hafizah dol. Jadi boneka, boneka ini bisa mengeluarkan suara berbentuk anak kecil. Kalau hafiz namanya itu, hafiz. Kalau hafiz laki-laki, hafizah perempuan. Nama boneka ini hafiz. Iya. Yeah. Nama boneka perempuan ini Hafizah. Ya. Terus ini bisa mengeluarkan suara seperti ayat Al-Qur'an dan versi terbarunya itu bisa berinteraksi dengan manusia, Ustaz. Dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Arab seperti itu. Sebentar. Ini boneka bisa berinteraksi. Iya. Ditanya gitu, Mas kayak Muk, percakapan sehari-hari, Assalamualaikum, salam. Iya, ditanya umpamanya, Mas Muk, dijawab dia apa? Hafizah gitu. Oh, alam. Katanya bisa bahasa Arab, bisa bahasa ya, Inggris. Di keterangannya seperti itu, Ustaz. Siapa yang penciptamu? Bisa dia jawab. Kurang dulu kalau menciptanya banyak dijual. Tapi bisa berinteraksi. Oh, kalau itu kayaknya enggak bisa. Tadi katanya bisa. Kayak kalau interaksi itu ditanya ada jawaban. Percakapan sehari-hari gitu, Ustaz. Ala kulli hal. Ya, ngomong baca ngaji juga bisa dia. Iya, bisa. Caranya gimana dia? Ditanya gitu. Coba ya, baca surat ini gitu. Gimana caranya? Ada database itunya, ada database Qur'annya misalnya surat ini sini coba dipencet baca. Hidungnya atau kepalanya? Ada tombol aja gitu. Tombolnya ada. Selagi ngaji tadi itu kan boneka ya? Iya. Mungkin enggak anak-anak lagi marah nangis dikasih boneka? Sedang ngaji diambilnya dilempar, mungkin atau tidak, karena mainan dia kan ya, mungkin juga nggak diinjaknya, sedang dia ngaji diinjak, ya, maka Allah Ta'ala tujuannya baik tapi mungkin butuh kajian lebih mendalam, sepertinya tidak cocok karena ini mainan. Yang namanya mainan tentu kadang dijewer sama telinganya, kadang dipukul-pukul. Namanya mainan kan ya? Kadang dilempar ke atas, diinjak. Kalau ada lafaz Quran, sedang baca Quran, si anak tidak berdosa, tapi bapak dan ibunya yang berdosa. Yang menyebabkan suara Quran tadi dihinakan oleh anak itu. Si anak tidak berdosa. Jadi sebaiknya tidak usah ya, tidak perlu di jangan disosialisasikan, jangan diberitahukan oleh orang-orang, diam aja. Sehingga nanti enggak laku, mati perusahaannya sudah. Makasih Ustaz, jazakallahu khair. Allah yang barik. Yang Allah silakan. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak-anak mereka enggak berdosa, haknya mereka bermain. Di masa Umar, anak-anak itu ketika musim kurma berbuah, Umar ambil kurma yang matang dari kebunnya, ditaruh di luar masjid agar anak-anak bermain di luar masjid, tidak mengganggu di dalam masjid. Ya, dan mereka pun belajar tahfiz Qur'annya tidak di dalam masjid karena terganggu. Namanya anak-anak, kadang sambil menghafal lompat sana lompat sini. Ya. Maka dibuatkan tempat khususnya namakan kutab. Itulah asal kutab itu dibuat oleh Imam Khattab radhiyallahu anhu, pertama untuk anak-anak tadi belajar kitabullah. Dan mereka tidak memegang mushaf. Karena namanya anak-anak memegang mushaf itu kadang diginiin sama dia, taruh di bawah, namanya anak-anak. Taruh di ketek mushaf. Ya. Tidak mengerti menghargai kalamullah. Jelas, maka biasanya anak kecil itu hanya ditalkinkan oleh gurunya. dia tidak megang mushaf tapi ditalkinkan. Baik. Siapa lagi? Ya, awas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya, apa visa progresif umroh termasuk pajak? Apa progresif? Visa progresif umroh apa termasuk pajak? Iya. Terus? Kalau saya punya paspor, Ustadz, biar nggak kena visa progresif, saya upgrade ke e-passport, itu hukumnya ibadah saya di mana, Ustadz? Kalau ibadahnya terpenuhi rukun dan syaratnya, sah. Iya, maksudnya di upgrade, jadi kan nomor paspornya baru Ustadz, jadi nggak kena visa progresif. Nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau bertanya seputar tentang sanadat. Tentang? Sanadat. Sanadat. Sanat, sanat, sanat. Sanadat apa sanat? Ya, sanat kan mufradnya, sanadat jamaknya. Sanat apa maksudnya? Obligasi. Terus? Yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh DSN MUI, DSN Syariah Majelis Ulama Indonesia. Jadi sukuk sekitar atau maksudnya obligasi? Ya. Yang mana ya? Sukuk apa sanadat? Yang sukuknya, Ustaz. Jadi sanadat syariah yang dibolehkan oleh DSN Syariah Majelis Ulama Indonesia. Sukuk namanya, bukan sukuk, obligasi, ya. Bukan sanadat. Oke, okay, sanadat itu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya bond, bahasa Indonesianya obligasi. Iya. Kalau sukuk itu yang syariahnya. Iya. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya sukuk juga. Bahasa Inggrisnya juga sukuk. Oh gitu. Mungkin saya salah paham waktu. Memang salah paham. Jadi sekitar beberapa pekan yang lalu kita di kampus belajar tentang ini, tentang bab sanadat, ya. Kemudian ya, dosen itu menjelaskan ada sanadat yang dibolehkan, yaitu sukuk, yang dibolehkan oleh DSN Syariah Majelis Ulama Indonesia. Dikarenakan akadnya itu ya melihat dari akad ijarah aset to be leased. Kemudian dosen saya ini menjelaskan metode akadnya itu seperti ini. Jadi hukumah pemerintahan itu memiliki mabna bangunan gedung atau akor gitu kan. Kemudian ada syarikah perusahaan ini akan memberikan pinjaman atau surat hutang lah kepada siapa nih, kepada pemerintahan. Itu dengan syarat mabada di sini, gedung tadi itu disewakan oleh pemerintahan kepada syarikah. Disewakan ke syarikah. Kemudian ketika muddah atau periode waktu untuk sewanya nih, ijarahnya nih habis, ya. Syarikah membeli gedung yang tadi, mabada yang tadi dari hukumah pemerintahan. Lalu di waktu yang lain syarikah ini kembali menyewakan gedung yang dia beli tadi dari pemerintahan itu, dari hukuma tadi, kepada pemerintahan ini disewakan, ya, disewakan pakai menggunakan mudahnya atau mungkin periode waktunya kita bilang beberapa bulan, 3 atau 6 bulan gitu, Ustaz, ya. Kemudian setelah mudah periode waktu sewanya ini habis, itu pemerintah hukumah ini, pemerintah ini membeli kembali apanya nih, mabada yang tadi udah dijual dari ke syarikat itu, yang disewa dari syarikat itu. Jadi dari sini penjelasannya ya, sukuk yang dimaksud oleh DSN Syariah Majelis Ulama Indonesia itu seperti ini yang dibolehkan. Kemudian saya telaah lagi, Ustaz, ya. Saya telaah lagi, saya baca dari buku antum. Jadi timbul kerancuan jadinya, saya makin bingung, belum paham gitu. Jadi mungkin bisa antum jelaskan gimana maksudnya, Ustaz? Yang gak pahamnya bagian mananya? Ya, Pertama kan mengenai obligasi itu kan yang antum jelaskan dalam kitab harta haram kontemporer itu adalah yang mana pertama orang yang memiliki uang ini memberikan kepada misal ke bank ya, itu untuk diterbitkan ya, ngasih pinjaman uang misal kita bilang 1 miliar nanti akan diberikan surat hutang nantinya. Dengan surat hutang ini dia bisa dibayarkan setiap bulannya itu dengan persentase yang dapat keuntungan dari bayarannya itu. Nah, sedangkan di sini kan ya kalau kita lihat dari penjelasan yang dikatakan DSN Majelis Ulama Indonesia ini ya, itu dia akadnya ijarah gitu kan, sewa ya kan, harganya pun pas gitu kan. Tapi ya entah kenapa ya dia dari sewa tiba-tiba dijual gitu Ustaz ya. Habis itu kembali lagi ke hukuma gitu. Jadi apakah akad riba yang dimaksud itu kena kemari itu di mananya gitu Ustaz? Dia jual barang kemudian dia beli lagi dan dia sewa. Iya. Ya. Dapat dia uang tunai, barangnya enggak hilang. Iya, dibayarnya berlebih. Iya Ustaz. Apa namanya? Ya riba Ustaz. Alhamdulillah. Cuman gimana Ustaz ya? Jadi kalau dibuat akadnya ini seperti yang tadi itu diijarahkan dulu, disewakan dulu oleh hukumah apa ini mabda' ini kepada syarikah. Kemudian nanti syarikah di belakang hari setelah selesai mudahnya itu ya kan, periode waktu sewanya itu dia beli. Apakah metode ini diperbolehkan atau gimana Ustaz? Kalau dilihat memang seperti halnya dia agak mirip dengan inah sebetulnya ya. Bayi oleh inah. Cuman ya ketika saya katakan kepada dosen saya, ini seperti halnya bayi oleh inah. Dia katakan ya inahnya di mana? Enggak ada inahnya di sini gitu. Kan saya katakan dari awal dia jual barang. Nanti barang kembali milik dia. Iya. Dengan dia jual gedungnya tadi dia dapat uang. Mm-hmm. Dan dia bayar kepada pembeli itu, pembeli gedungnya tadi dengan harga yang berlebih. Ya, apa namanya? Riba tadi kata antum. Ya, memang riba. Jadi ribanya dikarenakan berlebih. Intinya dia ingin uang dan tidak ingin kehilangan aset. Hmm. Dan dibayarnya berlebih. Iya, iya. Mau namakan inah, mau namakan sukuk, mau nama apa, tetap intinya riba. Oke, mafhum Ustaz. Syukuran Ustaz. Allah barik. Warakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua umat muslim dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah barik. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya menjual atau membeli barang-barang antik seperti guci, di mana guci tersebut ada gambar-gambar makhluk hidup seperti gambar naga. Ada juga meja antik di mana di kaki-kaki mejanya membentuk kepala naga. Pertanyaan kedua, saya bekerja di perusahaan pelayaran. Salah satu kebijakan perusahaan adalah mengasuransikan asetnya yaitu kapal. Posisi saya di perusahaan adalah di bagian klaim. Jadi apabila kapal mengalami kerusakan, saya dan tim saya yang mengurus klaim ke perusahaan asuransi. Yang ingin saya tanyakan, halalkah gaji yang saya dapat? Terima kasih Ustaz. Guci tadi yang ada gambar orangnya, potong leher orangnya. Blurkan muka atau blur mukanya. Jadi hidung matanya sudah tidak kelihatan. Jual setelah itu kalau masih laku, alhamdulillah. Kalau enggak laku, pakai tempat air, tempat tong sampah atau apa, udah. Jelas. Yang kaki meja ada gambar naganya, potong kepala naganya. Atau blurkan bagian depan wajahnya menjadi rata. Ya, setelah itu jual. Ada yang mau beli, alhamdulillah. Ada yang mau beli, tidak ada masalah. Jadi khusus bagian lebih ke kepalanya ya Ustaz ya, kalau badan ke belakang gitu? Tidak apa-apa. Oh, baik Ustaz. Yang kedua, Anda bagian klaim. Ya, asuransi. Kalau bagian klaim, sebesar premi yang diberikan oleh perusahaan Anda kepada pihak asuransi itu adalah haknya dan boleh Anda klaimkan. Umpamanya perusahaan suramanya sudah bayar asuransi sebanyak 1 miliar. Dalam kasus ini klaimnya masih senilai 800 juta, boleh Anda klaimkan. Tapi ketika yang dibayar sudah baru 1 miliar, sedangkan klaim yang dibolehkan 5 miliar, maka yang boleh Anda klaimkan hanya 1 miliar. Kalau Anda klaim 4 miliar, 5 miliar, berarti 4 miliarnya Anda sebagai debt collector, penadah penerima utang, penerima kelebihan riba dan hasil judi. Maksudnya perusahaan saya ya, Ustadz ya? Karena kan dari asuransi ngirim hasil klaimnya kan ke perusahaan. Kan Anda menagih, kan atau tidak? Gimana Ustadz? Anda kan mengklaim. Ya. Ya. Anda tahu perusahaan itu bayar preminya berapa selama ini? Ya, misal 1 juta, kemudian ada klaim misalnya tadi kata Ustadz 5 juta, berarti kan ke rekeningnya perusahaan 5 juta. Nah, berarti itu saya... Yang boleh Anda tagihkan yang 1 juta. Yang 4 juta haram. Berarti saya bilang ke perusahaan gitu Ustadz? Bukan bilang perusahaan gitu, mohon maaf perusahaan, saya hanya menagihkan 1 juta. Kan 5 juta kata dia. 5 juta, 4 juta itu haram, uang kalian kan cuma 1 juta dulu. Masa kamu nagih 1 juta, kan mereka ngasih 5. Ya udah, saya tagihkan 5, tapi yang 4 jutanya gak boleh kalian ambil, masukkan ke CSR atau berikan kepada karyawan yang hidupnya susah, kepada fakir miskin karyawan perusahaan kita. Oh, kalau untuk itu distribusinya boleh ya Ustaz? Boleh. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita semua diberikan hidayah. Allahumma istiqomah. Bagi begini Ustaz, saya adalah seorang perajin diorama. Jadi apa? Saya diorama. Apa itu? Diorama itu membuat misalnya bangunan atau landscape dalam ukuran yang lebih kecil. Misalnya ruangan ini tapi bentuknya lebih kecil, mungkin 1:100. Skalanya lebih kecil. Buku saya segini jadi segini gitu. Ya benar, benar. Tapi bisa dibaca juga? Enggak bisa. Hanya biasanya hanya untuk kepentingan fotografi aja. Biasanya. Terus? Nah, yang mau saya pertanyakan adalah saya selama ini tidak pernah menambahkan unsur manusia atau hewan. Ya. Nah, dalam hal ini kalau apabila saya menambahkan itu boleh atau tidak? Maksudnya kedepannya nanti mungkin saya akan perjualbelikan dan saya menambahkan unsur manusia atau hewan. Itu boleh atau tidak? Umumnya Anda bikin gedung masjid yang dalamnya ada orangnya. Iya, misalnya atau di kecil sini pun ada orang-orang ada yang kecil gitu. Iya, misalnya seperti itu. Patung Ustaz. Berarti kan itu ya? Iya. Iya. Kalau untuk mainan anak perempuan boleh. Ini Anda jual untuk mainan perempuan atau untuk apa? Sifatnya general sih Ustaz, jadi misalnya kadang-kadang dipakai kayak Nah, ini Anda buat untuk sebagai tujuannya untuk mainan atau bukan kalau bukan tidak boleh. Baik Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini saya mau bertanya ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika saya ingin memulai usaha dengan membeli barang di suatu konveksi, di konveksi tersebut tuh udah punya brand atau label sendiri, dan saya ingin menjualnya tapi dengan label atau brand saya sendiri, itu hukumnya seperti apa? Anda sampaikan ke mereka atau tidak? Nah, itu dia Ustaz, harus ada akad di awalnya ya? Iya. Oh. Karena itu merek orang. Kalau Anda ganti mereknya harus izin ke mereka. Kalau mereka izinkan dan dibuatkan merek atas nama persetujuan Anda dengan merek Anda, brand Anda, maklun namanya, ini boleh. Tapi kalau misalkan saya jual online dengan nama toko saya sendiri tanpa mengganti label merek di barang itu, tidak apa-apa, tidak harus ada izin atau akad sebelumnya. Anda jual tapi tidak ada yang Anda rubah pada barang yang Anda beli kan ya? Iya. Boleh. Boleh. Oh. Nah, yang kedua Ustaz, masalah kalau misalkan ada orang tua atau wali murid yang memberikan hadiah atau tanda terima kasih kepada wali kelas, wali santri, itu hukumnya seperti apa? Rasuah. Sama rasuah ya? Rasuah itu hukumnya pemberi dan penerimanya dalam neraka. Berarti kasihan guru pesantrennya. Gara-gara terima hadiah Anda, dia masuk neraka. Padahal dia berniat ngajar di pesantren agar masuk surga, walaupun mungkin kesejahteraan tidak terlalu dia perhitungkan. Gara-gara Anda beri rasuah, malah dia masuk neraka. Afwan Ustaz, yang menerima pun berdosa, yang memberi pun berdosa juga. Bukan jadi berdosa, masuk neraka. Ya, Rasulullah bilang, Allah syiwal murtasyi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah dalam neraka. Jelas? Jelas Ustaz. Tapi kalau misalkan niatnya si wali santri itu dengan rasa ucapan terima kasih gitu Ustaz, masih nggak boleh? Apa di luar sekolah baru memberikan atau gimana? Memberikan. Kalau ya anak Anda udah tamat dari sana. Afwan ya Ustaz, saya masih single. Saya case-nya di sini menanyakan adik saya seperti itu. Ah, adik Anda. Kalau adik Anda sudah tamat, ya kasih grup santren itu mobil, rumah, boleh. Oh ya Ustaz, ya. Ya. Syukran Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi sholli wa yasirri amri wa hlul 'uqdata min lisani. Saya insyaallah pelaku usaha properti sedang mencoba cara cicilan syariah. Bapak punya usaha properti? Jual beli rumah gitu. Rumah, tanah ya, secara, jual beli rumah, ya, tanah, ya. Nah, terus kalau sedang mencoba cara cicilan secara syariah langsung. Langsung Anda jual ke saya. Cicil ke saya. Langsung Anda jual ke saya? Enggak, pembeli cicil ke saya. Tidak pakai bank? Ya. Terus? Saya melihat ada sisi lemahnya, Pak. Sisi? Lemah bagi penjual. Atau bagi pembeli? Bagi penjual. Kalau KPR secara konvensional, saya lihat pembelinya lemah. Baik dia lancar bayar ataupun tidak lancar bayar. Kalau gagal bayar kan dia disita atau rugi uangnya. Tapi kalau dari ini sisi syariah yang saya rasakan nih Pak, ada sisi lemah dari penjual. Mungkin Anda syariahnya salah Anda. Makanya saya mau coba tanya. Silakan. Ini saya mau sudut pandang gagal bayar Pak. Pembeli saya ini gagal bayar setelah sekian tahun gagal bayar. Tapi dia tahu properti itu naik, harga tanahnya naik. Maka dia dia gagal bayar tahun sekian, dia mengharapkan ada keuntungan selisih harga dia pada saat beli dengan pada saat harga jual sekarang. Apakah dibolehkan seperti itu Pak? Jadi dia dia kan kalau gagal bayar ada dua, kita balikan uangnya 100% atau kita jual barang-barang dan sisanya saya ambil dan dia ambil keuntungan harga, kelebihan harga. Maka dia mengambil itu Pak, kelebihan harga. Jadi dia sengaja ambil cicilan sekian tahun, dia stop bayar, maka dia kita jual bareng-bareng, dia mengharapkan ada selisih harga. Apakah itu dibolehkan untuk pembeli? Boleh. Penjual berarti gigit jari dong Pak, kenaikan apa harga. Apa gigit jari? Kan dapat uangnya. Ya kan sekian tahun gigit dia... Gigit uang, jangan jari gigit. Oh, nggak boleh, walaupun dia ada keuntungan pesat dengan... Anda ketika menjual dengan tidak tunai, harganya sama atau lebih mahal? Saya cuma naikkan dikit, Pak. Baik, salah Anda, bukan lemah. Tapi Anda salah. Oh, boleh pakai kita ciplak sistem riba ke harga... Bukan sistem riba. Ya, Anda sistem harga. Ya. Untuk menghitung harga masa depan tadi, Anda merujuk dengan indeks yang biasa dirujuk yaitu indeks suku bunga, nggak ada masalah. Boleh. Indeks rujukannya sebagai indeksnya boleh, paham? Tetapi harganya jelas. Umpamanya, kalau suku bunga per tahun itu sekitar 9 atau 13 sampai 13%. Anda katakan kamu mau beli berapa tahun? Ya. 5 tahun. Berarti saya jual dengan harga cash ditambah harga 50% umpamanya. Ya. Karena 5 tahun, ini kalau cash kan 100 juta. Saya jual kepadamu 150 juta. Ya, udah. Anda mau bilang saya ingin meringankan risiko lagi sedikit, saya biar aman, saya jual ke kamu 200 juta juga boleh? 5 tahun? Boleh. Masih kurang juga, senang Anda khawatir begini nanti harga turun, saya jual 300 juta. Kalau dia mau ya boleh. Oke. Oke, Pak. Yang kedua, kalau gagal bayarnya saya kembali. Sehingga ketika dia gagal bayar, Anda untung atau rugi? Kalau saya ambil margin sedikit, saya rugi. Tapi kalau hitungan Bapak tadi, mungkin saya untung. Ah, ambil yang mana? Yang Bapak tadi. Alhamdulillah. Yang kedua, Pak. Pilihan kedua kan gagal bayar, saya balikan uangnya. Nah, dia minta pembeli itu dalam perjanjian balikan uang 100% plus uang yang setelah dia kelola tanah tersebut. Misalnya dia sudah bangun jalan, dibangun fondasi, dia minta itu dihitung, dikembalikan. Apakah itu dibolehkan, Pak? Anda mau? Saya lupa karena di perjanjian ternyata ada poin itu. Anda berarti ya mau berarti Anda juga. Enggak, sebetulnya boleh enggak pakai gitu? Kalau Anda mau boleh, tapi Anda rugi. Enggak, dalam syariah menuntut biaya yang telah dikeluarkan, pembeli menuntut biaya yang telah dikeluarkan atas barang yang dia beli, boleh enggak? Itu hak Anda. Sama yang saya katakan tadi, siapa yang nyuruh bangun di tanah saya rumah, kan dia bangun sendiri. Paham? Menjadi hak saya. Tapi kalau saya rela, ya udahlah, saya bayar senilai apartemen itu uang ke kamu, ya juga boleh. Berarti saya bersedekah ke dia, bukan jual beli. Oh, paham? Baik. Kalau saya kembali, saya hitung juga biaya nunggu saya gimana, Pak? Dia kan menghitung biaya operasional dia, saya hitung biaya menunggu kenapa gagal. Boleh nggak, Pak? Dibolehkan nggak saya? Ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Karena ini gagal bayar. Jadi waktu perjanjian itu Anda buat biaya tunggu Anda? Enggak itu. Nggak boleh ya? Iya, kalau sekarang tentu nggak mau ya. Oh, gitu. Baik. Ya, oke, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khairan, Ustaz. Saya, Ustaz. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.